Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali pada apa yang kita sepakati pada malam ini, iaitu kita teruskan kitab solat daripada kitab Sahih Muslim serta syarahnya Al-Minhaj karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi seperti biasa, para ulama akan mengumpulkan hadis-hadis yang mereka riwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut bab-bab, iaitu bab-bab fiqh. Jadi, dan biasanya mereka akan mulakan dengan kitab At-Taharah, iaitu tentang bersuci, kerana bersuci itu adalah kunci untuk salah satu daripada tiang agama, iaitu solat. Jadi, ada pun kitab Sahih Muslim ini dimulakan bukan dengan kitab At-Taharah, tapi dengan kitab apa? Kitab Al-Iman. Kerana iman mendahului segala-galanya. Tidak sah apa juga ibadat, baik taharah ataupun solat dan sebagainya, kecuali apabila telah benarnya iman itu. Dan kitab Sahih ataupun kitab-kitab sunan ini, walaupun ia disusun mengikut kitab-kitab fiqah secara umumnya, tetapi di sana mungkin terdapat perbezaan-perbezaan daripada sudut susunan bab-bab. Macam kita lihat dalam kitab Sahih Muslim ni, dimulakan dengan kitab Iman, tapi kalau kitab Sahih Bukhari dimulakan dengan kitab Al-Ilm ataupun Badul Wahyu, permulaannya wahyu. Jadi semuanya ada sebab-sebab yang mereka melihat. Sebelum datang iman, mesti ada apa? Wahyu dulu. Jadi itu sebab Imam Sahih, Imam Al-Bukhari bawa sebab Badul Wahyu, permulaannya wahyu. Adapun Imam Muslim rahimahullah ta'ala melihat daripada sudut segala-galanya datang daripada Al-Iman. Yang penting di sini kita akan mulakan dengan kitab solat. Dan bab yang pertama ini bawa adalah berkenaan dengan Al-Azan. Jadi dikata pelaran kita, Bismillahirrahmanirrahim, kitab solat, babun badu'ul azan. Qala Imam Muslimun rahimahullah ta'ala, haddatana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanbali, qala haddatana Muhammad ibn Bakar ha, wa haddatana Muhammad ibn Rafi', qala haddatana Abdul Razzaq, qala akhbarana ibn Jurayj ha, wa haddatani Harun ibn Abdillah wallabullah, qala haddatana Hajjaj ibn Muhammad qala ibn Jurayj akhbarani Nafi'un Mawla ibn Umar an Abdillah ibn Umar أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك قال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Jadi dengan sanadnya berkata Ibn Jurayj, Nafi' Mawla Ibn Umar telah mengkhabarkan kepadaku dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya dia berkata, adalah orang-orang Islam apabila mereka datang ke Madinah, mereka berkumpul dan mereka menunggu-nunggu untuk solat. Apabila telah sampai waktunya, dan tidak ada yang memanggil untuk solat itu, tidak ada seorang pun yang memanggil untuk hadir ke solat itu. Maka mereka pada satu hari berkata-kata tentangnya. Maka sebahagian mereka berkata, ambillah nafus, iaitu loceng, seperti loceng Nasrani. Dan sebahagian pula berkata, tanduk seperti tanduk orang-orang Yahudi. Maka berkata Umar, kenapa kamu tidak merintahkan atau memutuskan seorang lelaki untuk memanggil kepada solat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, wahai Bilal, berdirilah dan panggillah untuk solat. Ya, ini azan. Jadi inilah hadis yang pertama di dalam kitab solat. Dan jelas ia berkaitan dengan al-azan. Sebab tu Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang syarahkan kitab ini menamakan tajuknya ialah bab permulaan al-azan. Jadi ini sejarah al-azan. Kalau di dalam kitab-kitab lain, mungkin dia akan mulakan dengan bab-bab lain tentang waktu-waktu solat contohnya. Tetapi di sini disebutkan tentang azan. Panggil dulu untuk azan. Yang penting di sini dalam sanad ini kita dapati seperti biasa Imam Muslim rahimahullah ta'ala membawa lebih daripada satu sanad untuk hadis ini. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, dia berkata Ishaq Ibn Ibrahim Al-Hanzali telah menghabarkan kepada kami dan seterusnya. Jadi Ishaq Ibn Ibrahim, lepas tu ada Muhammad Ibn Bakar, ada Haq. Jadi sebenarnya di sini ada tiga sanad dan semuanya sampai kepada satu orang, iaitu Ibnu Jurayj. Baik, kenapa Imam Muslim melakukan demikian? Semuanya disebabkan satu perkara. Ibnu Jurayj ini, walaupun dia seorang imam, dia seorang mudallis. Faham makna mudallis? Mudallis maknanya kalau dikata an, dari, kita tak boleh terima riwayatnya. Sebab dia dari tak betul-betul direct. Dia dari, mungkin direct, mungkin apa ni, indirect. Mungkin riwayat daripada orang lain. Jadi dia disembunyikan orang tu. Dan oleh kerana kita tak tahu orang tersebut, maka seolah-olah terputus sanad. Nah, jadi orangnya thiqah, dipercayai, maknanya dia tidak akan bohong. Riwayat ni sampai kepada orang yang dia cakap nama dia tu, tapi adakah sampai secara langsung ataupun tidak langsung. Dan Ibnu Jurayj ni banyak buat tadlis ni. Dia biasa sebut, kalau sebut an, lain tak dia pergi indirect. Oleh kerana ada banyak sangat, maka ulama tidak akan terima riwayat yang ada an-anah ini, yang ada sebut dari saja. Jadi bila mereka terima riwayat Ibnu Jurayj, itu bukan tak boleh dipakai. Dia dipercayai, hafalan baik. Jadi bila dia sebut dengan lafaz yang membawa makna dia dengar langsung, maka barulah kita terima. Seperti sama itu, haddazani, akhbarani dan sebagainya. Jadi oleh sebab itulah Imam Muslim rahimahullah ta'ala bawa sanad yang berbeza-beza. Nah, jadi Imam Muslim rahimahullah ta'ala pilih sanad yang mana ada sebutnya apa? Ada sebut yang mana dia dengar. Jadi kita perhatikan lagi sekali, kalau datada mula-mula Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali, ini adalah Ibnu Rahawai. Ibnu Rahawai seorang imam besar. Dia adalah sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Dan kita tahu Imam Ahmad adalah guru Imam Muslim, Imam Bukhari dan lain-lain lagi. Jadi sezaman dengan mereka. Ini adalah imam. Dan berkata kalau ada sana Muhammad bin Bakar. Muhammad bin Bakar ini juga adalah seorang tepah, tetapi dia banyak buat silap. Dia bukan banyak buat silap, dia yuktik. Dia buat silap. Jadi di sini kita dapati bahawa Imam Muslim meriwayatkan daripada perawi-perawi yang ada kecacatan dalam hafalannya. Tentang dipercayainya tentu sekali lah, dia tidak akan kompromi bab tu. Tapi tentang hafalannya kurang pun Imam Muslim riwayatkan daripada. Jadi kalau orang yang tak biasa, dia lihat ini macam mana boleh jadi hadis sahih. Hadis sahih dia punya hafalan mesti tip-top 99%, kalau tak 100%. Ini soduk saja. Lepas tu kot yuktik, dia mungkin silap. Dia ada masalah daripada sudut apa? Dari sudut hafalan ya. Baik, kita teruskan lagi. Kalau haddasat hak, lepas tu sanad lagi satu, guru lagi satu, Muhammad Ibn Rafiq. Kalau haddasana Abdul Razak. Jadi inilah satu lagi perawi, Abdul Razak, yang meriwayatkan daripada Ibn Jurayj. Abdul Razak ni adalah Ibnu Hammam Al-San'ani, sahib Musannaf dari kitab Musannaf Abdul Razak. Dan ini juga adalah perawi Bukhari, perawi Muslim. Beliau ini imam thiqah, tetapi taghayyara bi akhara, maknanya ia hilang ingatannya ataupun berubah ingatannya pada akhir-akhir hayatnya disebabkan dia buta. Bila tu kata ulama lebih kurang tahun 120 Hijrah. Siapa yang riwayatkan selepas 120 Hijrah itu ingatan dia dah dah tak kuat, dah berubah. Tapi siapa riwayatkan sebelum tu, maka riwayat dia bagus lagi. Jadi ada tak kecacatan dalam hafalan juga? Jawabnya masih ada lagi. Nah, jadi kedua-dua ni berkata akhbarana Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj mengkhabarkan kepada kami. Nah, ada lagi satu sanad haddatsani Harun ibn Abdullah, dan lafaz ini, lafaz hadis ini yang lafaznya. Dipilih lafaz yang banyak-banyak, dipilih yang ini. Qala haddatsana Hajjaj ibn Muhammad. Hajjaj ibn Muhammad al-A'war. Dan beliau ni selamat, beliau thiqah. Dia tidak ada masalah hafalan. Dan dia berkata qala Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj telah berkata. Baik, jadi kita dapati Imam Muslim rahimahullah taala pilih riwayat perawi yang paling bagus. Tapi dia bawa juga riwayat-riwayat yang kurang bagus. Lepas tu dia pilih. Jadi sebab itu satu faedah, kita sekarang dah belajar kitab Imam Muslim rahimahullah taala. Bezanya kitab Imam Bukhari dan kitab Imam Muslim ni adalah bila Imam Bukhari ni dia terus tak ambil perawi-perawi yang ada teguran tentang hafalan. Dia terus ambil yang bersih saja. Jadi yang tak bersih dia dah tak ambil lagi. Jadi syarat dia tinggi. Baik. Jadi lepas tu tak payah susah-susah. Tak payah susah-susah. Pasal orang dia semua selamat, orang semua bersih, jadi masukkan kat dalam kitab dia diriwayatkan. Adapun Imam Muslim rahimahullah tidak. Dia ambil yang bersih pun dia ambil, yang bawah sikit pun dia ambil. Tapi lepas tu apa dia buat? Dia akan pilih, dia akan saring. Dia akan saring. Sebab ada riwayat-riwayat orang-orang yang kurang hafalannya, yang ada buat silap yang sebagainya ni, yang tidak bagus, yang ni tidak kuat, dia tak akan ambil. Yang dia masukkan dalam kitab dia cuma riwayat-riwayat yang apa ni, yang bagus. Jadi kerja dia susah banding dengan kerja Imam Bukhari. Tapi Imam Bukhari dia dah teliti dulu lah daripada awal. Jadi lepas tu dia tak susah-susah. Imam Muslim dia bawa dulu, lepas tu dia pilih-pilih. Sebab tu dia masukkan kat dalam kitab dia banyak sanad. Itulah kelebihan kitab Sahih Muslim yang tak kita jumpa dekat kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi nak tunjukkan dekat sini bahawa perawi itu mungkin ada kurang sikit hafalan dan sebagainya. Kadang-kadang kalau dia sendiri boleh jadi lemah hadis tersebut. Tapi oleh kerana imam tu dah pilih, maka ada sebab-sebabnya menunjukkan bahawa riwayat ni tu kuat. Baik, itu faedah daripada sanad-sanad yang berbeza-beza ni. Terdapat pembahasan besar tentang kitab Imam Muslim rahimah ta'ala, sampai dah bergaduh dah ulama-ulama hadis baru-baru ini jugalah. Bahawa Imam Muslim ada riwayatkan hadis da'if dan hadis yang bercacat mu'allal. Jadi gaduhlah antara ulama dengan ulama dan sebagainya. Antaranya Syekh Rabi' Hafizahullah dan lain-lain lagi tentang hal ini. Lepas tu juga sesat menyesatkan semua isu dia pasal apa ni? Pasal terdapat di dalam kitab Imam Muslim ini apa? Perawi-perawi yang lemah. Tapi kita tak nak buka bab tu lah. Siapa belum habis baca lagi. Jadi sekarang kata Syekh Masyhur As-Salman, anak murid Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala, ini memang asas faedah daripada Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Walaupun nampak macam lemah riwayatnya, tapi dia dah pilih. Macam Abdul Razak, dia berubah hafalan dia. Tetapi dia akan ambil yang mana sebelum dia berubah hafalan dia. Jadi Abdul Razak ni buta pada akhir hayatnya, tapi masih riwayatkan hadis. apa yang berlaku adalah dia ditalqin fayatalaqqan. Itu masalah paling besar Abdul Razak As-San'ani rahimahullah ta'ala, guru Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Dia ditalqin, maknanya dia buta kan. Jadi orang bacakan hadis untuk dia, ini hadis kau, kau pula bacakan. Jadi dia pun baca. Atau orang copy, orang catat, masukkan kat dalam buku dia. Padahal itu bukan riwayat dia. Dia pun tak ingat ke riwayat dia ke bukan. Ketika dia buta, itu masalahnya. Ada ulama bila dah hilang ataupun kurang ingatan dia, buta dan sebagainya, dia dah tak riwayat lagi, dia dah selamat. Tapi ada yang masih riwayatkan lagi. Yang masalah lagi besar, dia ditalqin, orang pula datang kat tempat dia, bawakan hadis mana entah, dia pun baca balik. Orang sedap je kopi. Sebab kita jumpa dalam kitab Musannaf Abdul Razak riwayat-riwayat yang memang masalah. Riwayat Syiah ada, riwayat palsu batiniah ada, macam-macam riwayat yang pelik-pelik. Tapi bila tengok pengarang kitab dia, siapa? Abdul Razak. Dan Abdul Razak ni para anak murid pada Ibn Jurayj ni. Jadi kalau hadis itu sesuai dengan mazhab dia, dia kata Abdul Razak fiqh Aprawi Bukhari Muslim. Nak cakap apa? Jadi kita kena terangkan sedikit tentang kitab Musannaf. Tahu kitab Musannaf Abdul Razak ni, kitab yang masyhur, tapi apa ni, jaranglah dipelajari. Dia diriwayatkan oleh Ad-Dabari, anak muridnya Ad-Dabari. Ad-Dabari masalahnya dia meriwayatkan daripada Imam As-San'ani selepas dia berubah hafalan ke sebelum? Lepas. Dia datang jumpa As-San'ani lambat. Dia masih kecil lagi sebenarnya. Bapak dia dah hantar. Bapak semangat, anak datang je. Jadi bukannya betul-betul dia belajar dari awal yang perawi kitab Musannaf. Jadi dia sebenarnya dengar riwayat tu betul-betul lepas Imam As-San'ani berubah hafalan. Tapi dalam waktu yang sama, kitab Musannaf itu sebelum Imam Adab, sebelum anak murid dia datang. Faham eh? Jadi macam gini, kitab tu sahih sebab kitab tu datang waktu dia hafalan dia masih okey, masih bagus. Betul tak ni? Pasal kita terima Abdul Razak bila hafalan dia masih bagus, tak, sebelum 120 Hijrah kitab ni dah ada dah. Jadi kitab ni okey, bagus, tak ada apa. Tapi yang meriwayatkan kitab ni adalah Ad-Dabari. Dabari datang lepas tu. Sekarang ada isu tak? Jadi maknanya mesti ada bercampur tu dalam kitab ini. Lagi Imam San'ani dia, atau Abdul Razak ini, dia menerima talqin. Maknanya orang bacakan riwayat, dia pun baca balik. Jadi tentu orang masukkan dalam kitab dia riwayat-riwayat yang selepas dia berubah hafalan. Jadi sebab tu ada campur, ada hadis yang banyak yang memang sahih, macam hadis Bukhari, hadis Muslim dan Imam Ahmad, Imam Malik dalam Muwatta dan sebagainya. Tapi di sana ada banyak juga riwayat-riwayat yang kita terlalu pelik. Macam mana boleh ada kat dalam kitab daripada jalan ini, tapi dia betul-betul macam mauduk. Memang mauduk lah. Ada hadis tak masukkan. Hadis-hadis tentang kelebihan ahli dan sebagainya. Jadi mereka kata penyakit dia datang daripada mana? Kalau dalam sanad tu Dabari yang bawa, memang salah. Memang itu adalah apa ni, selepas dia hilang ingatan. Tapi kalau perawinya ataupun riwayatnya sebelum tu, maka dia baik. Di sini memang nak kena buat satu apa ni, research lah tentang kitab tu. Dah dilakukan pun, jadi mereka dapati bahawa kesilapan-kesilapan bukan datang daripada apa ni, Abdul Razak. Memang datang dari Abdul Razak lah, tapi disebabkan dia menerima talqin. Tahu talqin, kita ajar dia baca gini, nanti dia pun cakap la ilaha illallah kan, talqin la ilallah, dia pun cakap la ilaha illallah, macam tu lah. Tapi ni dengan sanad, dengan riwayat dan sebagainya. Jadi faedah ceritakan kisah ini, perkara ni berlaku. Kalau biasanya orang awak baca biografi dia apa ni, dia tekor imam selesai, awak mesti terima semua. Tapi belum tahu lagi. Jadi di sana ada perkara-perkara lain yang berlaku dalam kehidupannya, yang ulama-ulama yang rapat dengan dia ataupun yang betul-betul kaji, mereka akan bongkar. Jadi belum tahu lagi orang itu tekor, terus kita terima riwayat. Baik, yang penting di sini adalah tentang hadis ini daripada Ibnu Umar. Baik, Ibnu Umar dia kata bahawa orang-orang Islam bila sampai ke Madinah, ya, ini adalah peristiwa selepas hijrah. Dan mereka akan berkumpul bila nak masuk waktu solat, ya tahayyanuna solawat, bila nak dekat waktu solat mereka kumpul. Tapi tak ada orang panggil. Macam mana solat? Jadi mereka semua pandai-pandai sendiri tau, ni dah masuk asar ke belum. Faham eh? Kalau zuhur pun zuhur lah, ni dah zuhur ke belum. Jadi mereka tunggu, tak ada orang panggil. Jadi mereka pandai-pandai sendiri check, ni agaknya macam dah zuhur ke, ni macam dah asar ke. Mereka tunggu. Tak ada orang yang panggil. Walai sayunadi biha ahad. Masalah. Jadi mereka berbincang tentang hal tersebut. Ini menunjukkan bahawa orang-orang Islam zaman dahulu mereka berbincang tentang urusan agama mereka, bermesyuarat. Dan bermesyuarat tu hukumnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada ulama mengatakan dia wajib juga. Sebab Allah SWT perintahkan wasyawirhum fil amr. Dan bermesyuaratlah dengan mereka tentang urusan engkau. Jadi sebagian disarankan kita copy apa? Orang-orang Kristian kita pukul, loceng, nakus. Ada yang kata kita tiup dekat apa ni, dekat tanduk macam orang-orang Yahudi buat. Bagaimana mereka tahu inilah yang lakukan oleh Nasrani dan Yahudi? Sebab mereka di Madinah. Di Madinah ada Ahlul Kitab. Jadi secara tabiinya kita lihat budaya ataupun praktis bangsa ataupun masyarakat yang lain, macam mana mereka panggil orang-orang mereka untuk solat. Dan mereka tak ada tujuan nak ikut, betul-betul ikut kerana mengagungkan Yahudi dan Nasrani. Takat apa? Teknikal aja. Kita nak tahu bila solat ni, tak ada orang panggil. Kita kena pandai sendiri kan, susah. Tapi kita tak ada satu orang panggil. Jadi bila kita dengar, kita datang sama ada dengan loceng ke dengan tiup. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalam banyak-banyak sahabat, inilah Umar. Dia memberi saranan, kenapa kamu tak suruh satu orang lelaki dan panggil untuk solat? Yunadi bis solat, maknanya teriak, panggil. Asalnya dengan suara yang kuat. Jadi seolah-olah Umar bin Khattab tak suka dengan tak suka saranan kita ikut orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kita panggil aja untuk solat. Kemudian ulama-ulama yang meriwayatkan hadis ini, yang mensyarahkan hadis ini, berbeza pendapat. Apa makna panggil untuk solat? Adakah dia setakat panggil aja, mari solat ke? Ataupun dia adalah azan yang syar'i yang kita tahu sekarang, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai habis la ilaha illallah. Jadi tak disebutkan di sini. Tetapi qala Rasulullah SAW, selepas itu Nabi SAW bersabda. Kita tak tahu Nabi SAW ada bersama mereka ataupun tidak. Mungkin bersama mereka, mungkin tidak. Tapi terus Nabi SAW kata, wahai Bilal, kum, dirilah. Fanadi bis solat, panggillah solat. Jadi muskil juga kalau Bilal disuruh bangun, panggil solat. Macam mana nak panggil? Woi solat. Assalamualaikum, salatul jamiah, salatul zuhur. Bila salat asar, salatul asar. Rahimakumullah. Macam itu. Pening juga. Jadi di hadis yang akhir itu menunjukkan seolah-olah bahawa azan, yakni lafaz azan, telah sampai ataupun telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya ringkas, tak disebutkan. Jadi kata ulama, yang benar dalam hal ini telah diberikan ataupun telah diberitahukan oleh Nabi SAW kepada para sahabat tentang lafaz-lafaz azan. Dan dia datang dengan apa tu, mimpi daripada dua orang sahabat, Abdullah bin Zaid dan seorang sahabat lagi. Kemudian Nabi SAW pun menyetujui. Jadi kalau kita lihat syarah hadis ini, Siapa yang ada kitab dengan syarahnya sekali. Kitab Al-Solat, Ikhtilaf Al-Ulama Fi Asli Solat. Baik, mula-mula sekali ulama telah berbeza pendapat tentang asal solat. Ada yang mengatakan dia adalah doa. Jadi makna solat adalah doa lishtimaliha alaih, kerana solat kita ni yang ada takbiratul ihram, yang ada baca fatihah dan sebagainya, ada merangkumi doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya. Dan inilah pendapat jamahir ahlul arabiyah, dan begitu juga fuqaha dan selain mereka. Ini pendapat pertama lah, solat itu doa. Dan ini pendapat yang tepat sebenarnya. Qud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihim wa salli alaihim. Ambillah daripada harta mereka untuk mensucikannya dan membersihkan, dan solatlah atas mereka, maknanya doa lah untuk mereka. Baik, dan pendapat pertama, pendapat kedua, waqila li anna hasaniya li syahadati tauhid. Solat dinamakan solat kerana dia adalah perkara kedua selepas kesaksian at-tauhid, yakni dua kalimah syahadah. Lepas tu je iqamis solat kan. Dan orang Arab menamakan setiap benda yang datang selepas yang pertama sebagai musolli. Bagaimana di dalam apa ni bab lumba kuda, orang Arab kalau lumba kuda first dia kata first lah, Johan ke apa tak tahu lah, saya tak tahu apa nama dia, ada ni. Tapi kalau kuda yang datang second, dia ada nama dia, kita runner up naik Johan, orang Arab panggil apa? Musolli, ni kuda yang solat. Tapi maknanya apa ni? Kuda yang solat lah, kuda yang kedua. Lepas kuda yang ketiga dia ada nama juga, kita apa? Third placing, dia tak, orang Arab ada nama lain, macam-macam nama dia. Pasal ni memang orang punya budaya, bahasa dia kaya lah, bahasa kuda ni memang kaya. Jadi ada katakan dinamakan solat sebab dia perkara kedua terpenting selepas dua kalimat syahadah, kat syahadah taufiq. Ada yang mengatakan bahawa dia daripada solawain, wahuma arqan minat ma'arradah. Ada kata dia daripada solawain, iaitu dua urat, dua urat mana azamani yang hayal, iaitu dua urat yang ada dekat apa ni, dekat badan, dekat belakang kita tu ketika kita rukuk dan sujud. Sebab itu dinamakan solat, itu solat. Sebab apa ni, bila orang solat dia akan rukuk sujud, nanti akan nampak dia punya bahagian yang kat apa tu, yang dekat belakang ni. Ini ringkasnya lah. Sebab tu dia tuliskan solat dengan waw seperti dalam mushaf. Ada yang mengatakan solat itu rahmah. Ini pendapat yang keempat. Baik, solat itu ada rahmah, tapi pendapat ini amat lemah. Solat bukan rahmah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka itulah yang mendapat solat daripada Tuhan mereka dan dapat rahmat. Jadi mereka kata, ada yang mengatakan solat itu ada rahmat. Macam mana boleh solat adalah rahmat? Ini dah repetition kan. Jadi kata ulama, solat itu bukan rahmah. Seperti yang benarnya solat dalam ayat tadi, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Apa mana solat? Allah solat maknanya Allah menyebutkan, memuji-muji orang itu di malaikat a'la, dengan malaikat-malaikat ni. Kalau kita selawat, maknanya kita minta apa? Allah Subhanahu Taala apa ni, meningkatkan apa ni, mengangkatkan darajat. Tapi bila Allah selawat, maknanya Allah akan menyebutkan pujian untuk Nabi Muhammad SAW di malaikat a'la. Waqila asluhan ikbal, dan dikatakan bahawa asalnya adalah al-ikbal, maknanya menghadap atau kepada sesuatu, dan dikatakan selain daripada itu. Jadi ini semua pembahasan tentang makna solat, apa asal usul solat. Jadi yang paling tepat dia adalah doa. Okay. Baik, kemudian yang berikutnya, berkata ahlul lughah, al-azan, apa makna azan? Dia adalah al-i'lam, announcement, pemberitahuan. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wa azanu minallahi wa rasulih. dan ini adalah satu azan daripada Allah dan Rasul. Ya, maknanya adalah pengumuman, pemberitahuan daripada Allah dan Rasul. Bahwa Allah dan Rasulnya berpasangan daripada orang-orang musyrikin. Wa qala ta'ala fa adzana muadzinun. Maka berazanlah seorang muazzin. Tapi bukan ajak pergi solat. Ini dalam surah Yusuf. Fa adzana muadzinun ayyatuhal 'iru innakum lasariqun. Wahai kafilah, kamu ini semua pencuri. Ini kisah dalam Nabi, dalam surah Yusuf alaihissalam. Jadi mereka datang minta makanan di Mesir. Mereka tak tahu bahawa menteri kewangan tu adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam nak buat hilah. Jadi dia letakkan apa tu, piala cengkap lah kawan apa ni diraja tu, masukkan kat dalam bagnya Bunyamin. Lepas tu fa'azana mu'azzidun, maka tahu-tahu aja ada seorang mu'azzin. Maknanya ada orang pemberitahu lah, dia mengumumkan ada kamu semua pencuri. Jadi qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun. Mereka kata, mereka datang pada mereka, apa yang kamu hilang? Tahu-tahu tuduh kita apa ni, pencuri. Qalu nafqidu suwa'al maliki, kami kehilangan pialanya diraja, piala diraja ataupun piala raja. Qalu nafqidu suwa'al maliki, jadi lupa saya dah menyayat. Tapi yang penting di sini, mereka hilang benda. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa azan tu maknanya pemberitahuan, takat pemberitahuan saja. Azan al-i'lam. Qalu nafidu suar ma'li waliman ja'abihi himlu ba'ir. Dan siapa yang dapat bawakannya, kembalikannya, maka dia dapat hadiah. Apa hadiah dia? Hadiah dia sebesar, sebanyak apa yang unta boleh bawa. Himlu ba'ir. Jadi ni dalil boleh kita, kalau lost and found kan ada kan, kucing aku hilang sekian-sekian, tak gambar, siapa dapat, siapa dapat jumpa kan, kembalikannya, dia dapat reward, reward $1,000. Sah ke tak sah akad ini? Kita pun pergi cari, dah dapat $1,000 kan? Satu bulan kita cari, kerja semua tak pergi, full time kita cari, yang malam tu semua. Sekali bila kita apa ni, dah hampir nak jumpa, tahu-tahu dah buat iklan found. Orang lain dah jumpa dah, dia dah dapat $1,000. Tapi orang ni penat-penat dia kerja, tak dapat apa-apa. Boleh tak ni? Patutnya tak boleh. Patutnya buat kerja dia mesti dapat ubah, dia punya ubah mesti tetap. Jadi ni tergantung ke upah dia, tergantung kepada dia dapat accomplish mission dia ataupun tidak. Jadi walaupun ikut kaedah tak boleh, boleh kerana ada ayat ini, maka ulama sepakat bahawa ini dibolehkan. Ini ada pembahasan panjang. Ada orang tipu tau, dia taruh lost and found $1,000 apa semua ya. Tapi bila dia dah tahu kan, orang ni dah nak jumpa, terus dia cancel. Okay, expired. Dan dia dah tahu tau kat mana nak jumpa tu lah, dia dah dapat agak dah. Terus dia pergi ambil sendiri je, tak payah gua $1,000. Dia penipu. Kata ulama, kalau macam itu dia kena bayar. Setiap hari kalau orang kerja cari kucing berapa kan, dia kena bayar. Sebab dia penipu. Itu pembahasan dan sudut tinggi. Baik, yang penting itulah makna azan. Wa yuqalu al-azan wa ta'zim wal azin. Apa makna azan? Baik. Kita pergi kepada, kita lompat sedikit. Sabda Nabi SAW ataupun dalam hadis itu, kata Ibn Umar, orang-orang Islam bila datang ke Madinah, mereka berkumpul dan seterusnya. Kata Imam Muslim, kita Imam Nawawi rahmataala, di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah, antaranya kelebihan yang besar untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi isabatihi shawab, kerana apa ni, telah tepat dalam pendapatnya. Jelas ini kelebihan Umar bin Khattab. Memang beliau seorang sahabat yang mendapat ilham. Baik. Wa fihi tasyaur, dan di dalam hadis ini juga terdapat disyariatkan kita bermusyawarat di dalam urusan-urusan, lebih-lebih lagi yang penting. Dan yang demikian itu sunnah untuk umat ini menurut kesepakatan ulama. Kemudian sahabat-sahabat kami yang di mazhab Syafi'i telah berbeza pendapat adakah mesyuarat ini wajib untuk Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW wajib bermesyuarat ke tidak, ataupun sunnah juga untuk beliau, sebagaimana untuk hak kita. Jadi yang sahih di sisi mereka, yang di sisi ulama Syafi'i, bahawa wajib juga untuk Nabi SAW bermesyuarat, sebab ayat Quran itu suruh dia bermesyuarat. Wasyawirhum fil amr. Allah Ta'ala wasyawirhum fil amr, dan bermesyuarat dengan mereka dalam urusan. Dan inilah satu perkara yang kita kena hidupkan balik, kena bermesyuarat selalu dalam urusan-urusan kita yang penting-penting lebih-lebih lagi. Baik, kemudian wal muhtar alladhi alaihi jumhurul fuqaha wa muhaqqiqu ahli al-usul anna al-amra lil wujub, dan yang dipilih oleh jumhur fuqaha dan para pentahqiq ulama-ulama usul bahawa perintah itu asalnya hukumnya wajib. Baik, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah lain bahawa seharusnya orang-orang yang bermesyuarat itu setiap mereka mengatakan apa yang ada pada dirinya, yakni apa yang dirasakan. Yaqulu kullu minhum ma indahu. Jadi semua ada dalam majlis mesyuarat itu, semua berhak untuk sampaikan, luahkan pendapat ini. Tak boleh kita kata apa ni, kamu jangan kasih pendapat dalam masalah ni, diam ni. Yang boleh cakap saya, asisten saya, sekretari saya. Mana boleh macam tu? Semua yang ada dalam mesyuarat mesti boleh apa ni? Boleh beli pendapat. Sebab tu kita dapati dalam riwayat ini ada kata pakailah lucing lah, pakai apa, tak ada pula apa ni sekretari kata mana boleh pakai ni, tak tahu je tolak mentah-mentah. Tak boleh dulu dia cakap dulu, terangkan apa dia punya pendapat, kita dengar kasi jari. Tetapi adakah kita mesti terima semua pendapat? Itu tak mungkin. Tumma sahibul amr, kemudian ketua mesyuarat tersebut akan mengerjakan ataupun memilih yang mana dia rasa ada maslahatnya. Dia ambil yang terbaik. Dia ambil yang terbaik yang ada maslahat untuk ramai. Bukan maslahat untuk dirinya sendiri ataupun kumpulannya sendiri dan sebagainya. Kalau ada macam itu, baik jangan mesyuarat. Jadi ini sunnah Nabi SAW, kita dapat daripada hadis ini. Kemudian perkara yang berikutnya, awala tab'atuna rajulan yunadi bis solat. Kenapa kau tak mengutuskan seorang lelaki memanggil untuk solat? Berkata Al-Qadhi Iyad rahimallahu ta'ala, yang terakhirnya bahawa ini adalah panggilan saja, bukan mengikut sifat azan yang syar'i. Ini satu pendapat. Bahkan ini adalah khabaran tentang dah sampai waktu solat zuhur contohnya, dah sampai waktu asar. Kata Imam Nawawi, dan perkara ini yang dia katakan ini kemungkinan, satu kemungkinan ataupun pasti. Jadi Imam Nawawi seolah-olah memilih pendapat Qadhi Iyad. Maka telah sah daripada hadis Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbi dalam sunan Abu Dawud dan Tirmizi dan lain-lain lagi, bahawa mereka telah mimpi azan ini. Maka mereka datang jumpa Rasulullah SAW dan mengkhabarkan kepadanya. Maka Nabi, maka Umar radhiyallahu anhu pun datang dan berkata, ya Rasulullah, demi yang telah memutuskan engkau dengan kebenaran, sesungguhnya aku telah melihat, yakni dalam mimpi, sebagaimana yang dia telah lihat, yakni Abdullah bin Zaid. Dan dia telah menyebutkan hadis sehingga akhirnya, yakni, dan zahirnya bahawa itu adalah dalam majlis lain. Jadi mereka mesyuarat dalam majlis lain, yang Nabi SAW suruh Bilal azan tu dalam majlis lain. Jadi ada dua sahabat yang mimpi azan ini, satu Abdullah bin Zaid, satu lagi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunul waqi' al-ilam awwalan. Jadi yang pertama sekali mereka panggil untuk solat tanpa Allahu akbar Allahu akbar. Yang ini panggil aja dah masuk waktu solat. Bukan dengan lafaz azan. Kemudian lepas mimpi itu dikhabarkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan azan yang syar'i. Baik, jadi ini pendapat Qadhi'iyah dan Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi mula-mula panggil aja untuk azan, untuk solat, bukan dengan lafaz azan. Lepas itu baru disuruhnya azan macam yang biasa sekarang ini. Baik. Kemudian sabda Nabi SAW, wahai Bilal, bangunlah dan panggillah untuk solat. Berkata Qadhi'iyah, dalam riwayat ini hujah bagi orang yang mengatakan orang yang azan itu mesti berdiri. Kenapa? Nabi SAW perintahkan Bilal untuk berdiri. Asal perintah apa dia? Wajib. Jadi apakah hukum diri untuk azan? Boleh tak orang itu duduk dan azan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada ulama yang mengatakan tidak boleh azan dengan duduk. Ini adalah mazhab jumhur ulama kecuali Abu Thawb rahimahullah, maka dia membolehkan azan duduk. Dan dia dipersetujui atau disetujui oleh Abu Faraj Al-Maliki, dan pendapat ini lemah daripada dua wajah. Jadi ada khilaf atau tak ada khilaf tentang boleh tak tak boleh azan duduk. Jadi jawabnya ada, cuma khilaf dia lemah lah. Jumhur ulama, hampir semua ulama kata mesti azan diri. Tapi Abu Thawb dan satu lagi ulama mutaakhir lepas dia kata boleh azan duduk. Jadi kata Imam Nawawi pendapat azan duduk ni lemah. Yang pertama sebabnya adalah kami telah sebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan nida adalah panggilan pemberitahuan tentang solat. Baik. Illa al-azan al-ma'ruf. Baik, tak jelas kenapa. Baik, yang kedua yang dimaksudkan di sini berdiri. Berdiri fadhab ila mawdi'in baris. Pergi berdiri dan kemudian pergi ke tempat yang lapang dan panggillah untuk solat di situ supaya orang ramai mendengar engkau daripada jauh, minal bu'd. Dan ia bukan berkaitan dengan wajib berdiri untuk azan ataupun tidak. Tapi maksud di sini adalah pergi ke tempat yang orang boleh dengar azan kau. Tetapi perlu kepada berdiri ketika azan menurut hadis-hadis yang ma'rufah selain daripada hadis ini. Jadi dalam riwayat ini kata mereka tidak cukuplah untuk mewajibkan berdiri untuk azan, tapi daripada riwayat-riwayat lain. Adapun pendapat mazhab ulama bahawa wajibnya berdiri, maka falaisa kama qala, bukan seperti yang dia katakan, yakni Qadhi'iyah. Maknanya dia tak setuju bahawa ramai ataupun semua ulama wajibkan azan berdiri. Bahkan mazhab kami yang masyhur, ini mazhab lah, Syafi'i, bahawa berdiri untuk azan cuma sunnah. Kalau orang tu azan duduk dengan tanpa uzur sekalipun, sengaja nak duduk, malas, lagi mikrofon kat bawah ya, nak diri macam mana? Yang sekarang kat dalam bilik je dia azan. Sah ke tak sah? Maka jawabnya sah dalam mazhab Syafi'i. Tetapi dia telah terlepas daripada al-fadilah, kelebihannya. Dan begitu juga kalau dia azan baring. Wah, ini betul ni mana. Ma'al kudratihi alal qiyam. Sedangkan dia boleh, dia boleh berdiri. Yang kata dia boleh duduk, dia boleh diri lagi. Dia nak baring azan, ya Allah. Maka sah azannya. Yang ini ikut mazhab kami, mazhab Syafi'i. Kerana yang dimaksudkan situ adalah pemberitahuan. Wafat hasal dan telah sampailah maksud dia. Yang penting dia baring pun boleh sampai, suara cukup lah. Tapi bila nak kanan kat kiri, dia pun ini lah. Kanan kiri, kanan kiri, dia macam break dance kat dalam, kat atas tanah. Right? Walam yasbut fishtiratil qiyami syai'un. Kenapa mereka kata demikian? Sebab tidak sabit. Satu dalil pun mensyaratkan azan ketika berdiri. Wallahu'alam. Jadi ini cara hujah. Setuju ke tak setuju? Kalau tengok hadis, Nabi SAW suruh Bilal diri untuk azan. Tapi cukup tak perintah diri untuk azan ini sebagai syarat bahawa kalau tak berdiri tak sah? Ini pembahasan fikir. Kadang-kadang hadis sahih dah, dah tak ada cerita. Tapi sebelum lepas itu dia ada pembahasan lain tentang nak faham dengan dia. Jadi semua orang sepakat bahawa azan diri itu sunnah, tak ada hal. Tapi lepas tu, kalau orang tak diri, orang duduk, orang baring azan sengaja, sah ke tak sah? Mereka sepakat bahawa kalau lepas, mereka akan, orang yang duduk, orang yang baring ketika azan, dia dah tak dapat sunnah. Tapi sekarang isu dia ada sah ke tak sah. Jadi macam mana kita nak lihat? Jadi kita mesti lihat daripada sudut lain, daripada sudut maksud ibadat tersebut. Kalau contohnya macam ni, maksudnya adalah untuk sampaikan kepada orang ramai. Kalau dia boleh buat demikian, dengan berdiri boleh, dengan duduk boleh, dengan baring pun boleh, dengan tiarap pun boleh, apa salah? Maknanya kenapa pula tak sah? Mereka lihat pada maksud. Kemudian di sana tidak ada dalil yang betul-betul jelas yang khusus mensyaratkan atau mengatakan siapa yang tak azan berdiri maka dia ulang balik azan ni. Ataupun adalah Bilal sekali azan duduk ke, sekali Nabi SAW kata, ya Bilal, ulang balik azannya. Kalau tak ada tu semuanya, maka sepatutnya kita tak boleh jadikan dia syarat. Sebab semua syarat ini mesti ada dalil. Tak boleh pandai-pandai. Tapi kalau tak ada dalil pun, tak ada dalil, tetapi ia kuat daripada sudut akal ataupun daripada sudut kita katakan maksud dia, itu boleh jadi syarat. Jadi senang kita cakap gini, kalau dia duduk tak sampai matlamat, dia kena ulang lah azan dia. Kalau dia baring tak sampai matlamat, orang tak dengar sangat, maka dia kena ulang azan dia. Faham? Jadi ini masalah ibadah. Dan kalau zaman sekarang, lagilah tak payah duduk pun sampai, baring lagi senang. Sekarang lagi pun kat sini je, bukan nak kena letak situ. Dia nak baring, dia nak apa, rupuk, dia nak apa semua, nak azan boleh je. Jadi suara dia kan keluar. Tetapi dapat tak sunatnya, fadilatnya? Jawabnya tidak. Baik, itu permasalahan kita azan. Kemudian ada pun sebab kenapa dikhususkan Bilal dalam ayat-ayat sahabat untuk melaungkan azan. Maka sebabnya datang di dalam sebuah riwayat Sunan Abu Dawud dan Tirmizi dan selainnya di dalam hadis yang sahih. Jadi ini semua faedah fil hadis as-sahih. Maknanya Imam Nawawi dah hukum dengan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Iaitu hadis Abdullah bin Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la alqihi ala Bilal. Rasulullah SAW berkata dalam hadis Abdullah bin Zaid bahawa dia kan mimpi bahawa lepas azan macam ini, Allah Akbar, Allah Akbar dan seterusnya. Jadi Nabi SAW kata, ajarkan dia pada Bilal. Jadi Nabi yang suruh ajar pada Bilal. Kemudian kenapa pula pada Bilal? Fa'innahu anda sautan minka. Kerana sesungguhnya Bilal lebih kuat suaranya daripada engkau, lebih bagus suaranya daripada engkau. Nadah tu maknanya apa tu? Echo. Jadi kalau anda lebih echo, maknanya lebih apa? Lebih power lah, kuat kong lah suara. Gila suara kong. Ni buat dah faham je lah apa, Daripada siapa? Daripada engkau yang dapat mimpi. Tapi tak semestinya engkau dapat mimpi, engkau yang kena azan. Tak. Nabi SAW kata, oleh kerana maksud azan adalah untuk suara kuat sampai, jadi ajar pada si Bilal. Bilal ni lebih, lebih bagus suara, lebih kuat suara. Bila maknau dikatakan makna anda sautan itu lebih echo suara dia tu, bahawa dia lebih kuat, lebih tinggi suaranya daripada engkau. Ada yang mengatakan makna dia adalah lebih baik suara dia daripada engkau, bagus suara dia. Maka diambil daripada ini, disunatkan istihbab muazzin itu rafi' as-saut, kuat suaranya dan hassanah ataupun memperelokkan dan bagus suara, cantik sedap suaranya, merdu suaranya. Dan ini disepakati oleh ulama semua. Jadi dia beza tau dengan imam. Kalau imam bukan pasal suara bagus, imam pasal Quran dia bagus, hafalan dia bagus, bacaan baguslah. Tapi kalau untuk Bilal, kalau dia baca Fatihah berterabur pun, tapi bab azan dia punya memang power, kita kasih pada dia. Faham eh? Jadi imam tak semestinya suara kuat-kuat. Bukan dia nak azan, dia cuma nak apa? Jadi imam macam Quran. Tetapi kalau Bilal, Bilal nak kena suara kuat. Baik, berkata sahabat-sahabat kami, ini mazhab Syafi'i, kalau kita jumpa seorang muazzin yang bagus suara tetapi dia minta upah untuk azan, dan seorang lagi dia volunteer untuk azan tetapi suara dia tak bagus, kita nak pilih mana satu? Di sana masalah ni sebabnya apa? Ada larangan si muazzin terima upah untuk azan. Nabi SAW ada larang dalam hadis yang sahih, muazzin tak boleh terima upah. Tapi sekarang masalah dia, orang yang tak minta upah ni suara tak sedap. Tak asal macam saya dah teruk ni lah. Satu lagi, suara bukan main sedap, power, tetapi dia minta upah. Sekali azan RM5. Tak pun 10, 10 kali 50. Jadi nak pilih mana satu tuan-tuan? Fa'ayyuma yukhad, yang mana satu nak ambil? Maka kata ulama kami, ada dua wajah. Dua wajah maknanya ambil yang ini, ada kata ambil yang ini. Tapi yang paling sahih adalah kita beri upah pada orang yang bagus suara. Nampak? Dan inilah pendapat Ibn Syuraih rahimahullah ta'ala, ulama besar Qadi Qadi Basrah. Wallahu a'lam. Walaupun patutnya tak boleh ambil upah, tapi kena suara dia bagus. Sebab masalah dia, dia ambil upah dia dosa. Tapi sekarang kita punya isu adalah maslahat ramai. Nabi SAW sengaja suruh Bilal azan dalam banyak-banyak sahabat. Jadi masalah Bilal ni dia bukan masalah orang paling bagus, paling baik, janggut panjang pun semua itulah jadi Bilal. Tak ada. Macam mana dia punya cerita dia apa pun tak kira, yang penting dia punya apa? Dia punya suara power. Ha, ya? Boleh tak ni? Ha, ini menunjukkan setiap setiap apa ni tugas tu kita berikan kepada kepada ahli. Jangan kita bagi pada bukan ahli. Jadi bukan maknanya Bilal tu mesti senior, laucau dekat mana, dekat dalam masjid. Maknanya dia old timer kat masjid. Ha, dia jadi Bilal. Dan memang old timer dia dah old pun. Ha, dia old timer. Orang dengar pun dah lama, garat je. Macam nak pergi surau ni? Lembik betul. Setengah mati. Ada orang azan macam tu. Tapi pas, tapi dia lah yang ada kat situ. Ada old timer. Jadi bukan pasal apa, pasal umur, pasal lama, apa semuanya. Tapi dia pasal apa ni? Pasal suara. Ini yang namakan fiqah. Baik, ulama pula telah menyebutkan hukum azan empat perkara. Hukum azan ada empat perkara, iaitu untuk meninggikan, menampakkan syiar Islam. Dan dalam azan juga terdapat apa? Terdapat kalimat tauhid dan juga pemberitahuan tentang masuknya waktu solat, wabi makaniha, dan tempat nak solat. Betul ke tak ni? Ha, sebab orang akan ikut suara tersebut. Kalau dia dia azan kat masjid, maknanya dia akan apa ni? Kita akan pergi kat masjid. Tapi kalau dia solat dekat musalla contohnya, maknanya dia azan di musalla, maknanya solat dia pun di tempat itu. ataupun kadang-kadang azannya di masjid, tapi dalam azan dia kata solu fi buyutikum, solatlah di rumah kamu sebab waktu hari hujan. Jadi dalam azan boleh sebutkan apa ni, bukan hanya dah masuk waktu solat, tapi sebutkan tentang kat mana nak solat. Oh, dah masuk waktu tapi jangan solat ke masjid, hujan, kamu boleh solat di rumah. Afi rihalikum, dekat atas unta-unta kamu pun boleh kalau ada ada uzur. Wa doa ilal jamaah, dan ialah panggilan untuk solat jamaah. Wallah. Jadi tentang masuknya waktu solat ini, ini biasa kita jumpa dalam kitab-kitab fiqah bahawa azan tujuannya adalah untuk memberitahu telah masuk waktu solat, telah masuk waktu solat. Jadi maknanya kalau belum waktu azan boleh tak solat, boleh tak, belum waktu solat boleh tak azan? Patutnya tak, tak boleh. Jadi itu asal. Jadi dah masuk waktu terus kita kita azan. Tapi di sana mereka dapati bahawa ada solat yang diazankan belum waktu solat, iaitu solat subuh. Sunnah Nabi SAW adalah diazankan sebelum waktu azan, apa ni, waktu solat. Jadi ulama mengatakan ia adalah azan ini untuk memberitahu dah masuk waktu solat dan juga dekatnya masuk waktu solat pun boleh juga jika ada keperluannya. Kalau tak ada, kita tak tambah azan tersebut. Jadi sebab itulah Uthman radhiyallahu anhu mengambil daripada azan subuh yang kedua ni, ada dua azan subuh supaya orang siap-siap dan sebagainya. Bila zaman dia, orang susah nak pergi Jumaat kalau satu azan aja tak sempat, terang kabut, nak mandi, nak apa semuanya. Jadi ditambah lagi satu azan sebelum sikit, apa, sebelum azan yang betul, supaya orang siap-siap dan sebagainya, macam untuk solat subuh. Adapun solat-solat lain tak perlu sebab orang tak tidur. Nah, orang tidur adalah tidur waktu zuhur, tidur waktu solat, tidur waktu apa pun ada tidur. Kadang tiap-tiap waktu solat tu lah waktu dia tidur. Tapi mestikah kita tambah satu azan untuk kejutkan dia tidur? Tak, sebab orang tu sikit banding dengan ramai orang. Dia biasa orang tak tidur zuhur, rasa dan sebagainya, itu waktu orang kerja. Boleh. Ada apa-apa soalan? Dan kita sikit relax-relax sikit lah. Ada yang mengatakan Bilal radhiyallahu an, sebutan di bahasa Arab dia tak berapa fasih sebab dia bukan orang Arab, dia orang apa? Orang Ethiopia, orang Afrika. Cakap Arab lah, cakap Arab, tapi tentu sebutan dia ada telus, ada ada lidah apa? Lidah Afrika. Tapi tetap dia disuruh jadi apa? Jadi muazzin sebab suara dia sedap, suara dia kuat. Ada soalan? Ada lagi 10 minit lagi. Sama ada tentang solat, tentang azan atau tentang selain. Menjawab azan yang dilaungkan di radio. Tak lama lagi kita sampai pada hadis ya. Hadisnya, apabila muazzin itu azan, maka katakanlah sebagaimana dia katakan. Jadi kalau kita Allah Akbar, kita pun jawab Allah Akbar. Baik. Tapi sekarang masalah dia dalam hadis itu adalah muazzin yang live, kurang betul, maknanya kita dengar suara dia langsung. Tapi kalau radio ni, dia bukan langsung daripada dia. Kalau daripada radio ni, maknanya walaupun live pun, taruhlah dia live, dia bukan langsung suara dia. Baik, jadi pada saya tidak wajiblah untuk jawab azan daripada radio. Tapi kalau nak kata tak sunat pun tidak, ataupun dilarang atau haram jawab pun, saya kata tak mungkin juga. Jadi nak jawab boleh, dan nak jawab pun boleh. Biasanya dia rekod lah. Tapi kalau live, saya rasa mungkin kita jawab lah live, live kita jawab. Sebab hukumnya sama macam apa orang yang kita dengar langsung. Tapi azan yang mana? Azan negeri mana? Kalau sekarang live bukan mesti Singapura. Sekarang live Mekah pun kita boleh dengar azan live. Padahal bukan kita punya apa ni? Time, solat. Sekarang diorang baru lah apa ni? Belum lah isyak lagi, maghrib pun belum. Kita dah habis isyak pun. Jadi kita dengar, kita buka radio Saudi Mekah punya, kita wajib tak jawab, sunat tak jawab. Saya rasa waktu tu sunat pun dah tak lagi lah. Jadi maksud kat sini yang kalau ni adalah waktu solat kita ataupun tempat kita. Bolehkah wanita azan sekiranya tidak ada lelaki? Wah. Kalau dah tak ada lelaki, boleh ada solat jemaah? Tak ada, tak ada solat jemaah. Kalau dah tak ada lelaki, tak ada solat jemaah. Perempuan solat dengan perempuan. Dan kalau perempuan dengan perempuan saja, kita komat aja sudah. Kalau azan tu akan tinggikan suara, nanti dengarkan suara, nanti orang lain dengar. Jadi yang bukan mahram ni, sebab tu kita dilarang. Jawabnya gini, ataupun dalil dia begini. Nabi SAW kata, "Khudhu anni manasikakum." Ambil daripada aku manasik haji kamu dan umrah. Kita tahu Nabi SAW bila tawaf, Nabi SAW apa? Nabi SAW doa kuat-kuat. Nabi SAW talbiah kuat-kuat. Di mana-mana juga dia berada ketika dia sedang buat haji dan umrah. Adakah ini juga disunatkan untuk perempuan? Perempuan pun labbaikallahu wa labbaik kuat-kuat. Ulama sepakat bahawa ini tidak disunatkan, bahkan salah, haram bagi wanita tinggikan suara ketika itu. Begitu juga dengan hari raya, takbir Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, lillahilham. Adakah ini perempuan pun tinggikan suara? Semua ulama kata tidak. Yang wajib atau yang disyariatkan untuk orang lelaki. Jadi kalau orang tanya mana, mana dalil? Orang sama gitulah. Mana dalil? Mana dia pun belum baca. Tak tahu je nak tanya. Tapi tak apa, kita kena sabar orang-orang macam ni, kita jawab. Dalilnya apa ni, perbezaan yang asasi antara lelaki dan wanita dalam hal-hal seperti ini. Bahawa wanita tu tak boleh duduk, tak boleh kuatkan suara dia. Tak boleh haram. Kalau nak kuatkan suara dia pun mesti ada sebab. Maknanya kalau nak tanya, contohnya nak ada pada sahabat wanita, nak tanya Nabi SAW, tinggikan suara lah. Yang lain dengar tu tulang itu. Tapi tak ada setakat apa ni, tak dapat pahala je gitu, nak zikir aja dan tinggikan suaranya. Maka kita dapati tak ada pun contohnya dalam dalam syariat. Satu. Kedua, ini tidak difahami oleh para salafus salih. Sahabat tak buat, ulama-ulama pun tak buat. Tetapi Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, tahu kan, dia zahiri. Jadi dia kata asal perintah atau sesuatu syarat yang disyariatkan untuk lelaki adalah juga yang disyariatkan untuk perempuan. Jadi dia kata boleh, kuat-kuat pun boleh. Tanda kuat-kuat pun boleh dan sebagainya. Ini masalah Ibn Hazm rahimahullah ta'ala. Sebab dia terlalu power sangat dalam ijtihad, dia tak pedulikan orang punya pendapat semua. Kemudian dia berdalilkan dengan riwayat-riwayat. Nah, itu juga satu keuzuran baginya. Dia ada riwayat konon-konon Aisyah radhiyallahu anha kuat-kuat. Tapi riwayat itu semua lemah. Yang benarnya adalah sahabat-sahabat wanita tidak tinggikan suara. Jadi oleh itu azan pun sama juga, tak boleh diazankan oleh wanita walau apa keadaan sekali itu. Kecuali memang tempat tu kalau dia azan kuat-kuat setakat apa kita katakan dalam bilik dia ataupun dalam rumah dia, kalau nak azan macam tu bolehlah, sekolah wanita je. Jadi kalau suara pun tak keluar mana mana, masih kalau ada ulama kata boleh, kita boleh terima. Ada pun qamat, ada tu boleh lah. Dan qamat tak payah kuat-kuat, dia hanya didengar oleh orang dalam masjid. Asal azan ni lain macam tau. Kita punya azan ni salah, bukan salah lah. Dan tidak menepati maksud. Azan ni sepatutnya bukan dalam masjid. Dia mesti lakukan di luar masjid. At least dekat pintu masjid lah, kat luar. Menghadap kiblat kat luar. jadi benda kanan kiri kat, kat corner kita kata kan, corner masjid. Jadi dia punya suara boleh keluar lepas. Lagi bagus adalah kita kait kat tempat tinggi sikit. Jadi kalau Bilal, dia akan naik atas bangunan rumah dekat-dekat dengan masjid. Dia tak naik atas masjid zaman tu, tak boleh naik panjat nak panjat pokok tu, tiang pun tiang pokok lah tu. Tak boleh kerja, tak kali nak ada nak panjat, dia tak boleh turun je. Jadi dia akan panjat rumah, rumah batu boleh dah naik atas rumah orang, naik dekat dia punya apa dia panggil tu, rooftop tu. Jadi dia naik ada. Dan zaman tu pun belum ada menara lagi. Menara lepas tu beberapa puluh tahun lepas tu baru ada menara. Lepas tu baru orang naik menara lagi bagus. Jadi tak payah naik rumah orang. Sebab itu ada permasalahan sikit. Zaman dahulu muazzin ini, dia kalau tak amanah dia masalah. Pasal dia naik ke atas saja, dia akan nampak orang-orang kat bawah. Sebab sampai sekarang kat Madinah pun kita punya rumah pun semuanya, kita ada kat atas, itulah tempat mengumpan basuh-basuh lah, ada sidai-sidai kain bajunya apa semuanya. Kadang mandi pun kat atas. Jadi bila dia sedap, ya Allah Akbar, selalu dia tengok semua kiri kanan dia tengok. Jadi di situ ada peringatan untuk para muazzin, jaga kaum ni mata bila nak azan. Baik. Ada kulihat sekarang kita ada menara tinggi-tinggi pun suara tak keluar. Jadi pun duit saja sebenarnya. Jadi memang duit. Berapa mahal tu letak besi, letak sini, letak tu naik tu semua. Masih. Jadi tapi adakah oleh kerana tak sampai maksud matlamat yang sudah azan, tak payah azan, sudah lah. Sekarang pun time pun dah tahu pun, kita tak payah azan, datang terus bangun sana. Kalau dapat apa, kita gugurkan azan sebab tak boleh keluar suara. Apa sana azan? Kalau orang kata dengan awak, saya tahu setuju tak? Yang takut lah, setuju tak setuju tak mesti betul. Kalau awak nak tahu saya berlapat, awak mesti kasi awak punya berlapat ni. Tak setuju, kenapa tak setuju tak payah azan? Maksud tak sampai. Azan kan dia cerita dari panjang lebar. Azan daripada suruh fasa nak beritahu dah masuk waktu solat, tempat solat kat mana, bahawa ada solat jemaah kat sini. Tak payah, zaman sekarang tak payah. Sebab kita tak boleh keluar. Ibu pun dah ada time jadual waktu solat pun dah ada. Waktu dah ada, buat dia ada. Syariat pun dah tak nampak, dah tak keluar suara, macam mana ada syariat? Kat dalam masjid tak payah azan. Ini azan ni untuk orang yang luar masjid. Azan ni untuk orang luar masjid. Sebab tu kat dalam masjid tak dengar azan pun tak perlu kita ingat dalam masjid. Sebab tu nak dengar azan. Dia untuk yang di luar. Sebab kita nak panggil orang kat luar untuk pergi masjid. Jadi saya sampai masjid, tahsin dulu hasil. Maknanya buat satu benda yang dah dapat lah. Itu kan kerja sia-sia. Saya tak suka kita buat kerja sia-sia. Faham? Mesti ada benda dia tahu, mesti ada. Kenapa? Mana? Lalai? Lalai dengan kerja apa semuanya. Hati awak azan pun tak dengar, lalai juga dia. Faham kan? Lalai eh? Lalai tu akan kita ingatkan bila azan tu dia boleh dengar. Lalai tak boleh dengar apa pun azan. Lalai tu tak lalai juga. Dia jual kat ipar, kan lah tak jual juga. Ikut sunnah. Betul ke ikut sunnah? Sunnah kat luar. Azannya kat luar, bukan kat dalam. Boleh dengar. Tak dengar, macam nak jawab? Untuk yang kat dalam pula, supaya dia dengar dan dia jawab. Masya Allah. Bolehlah juga, masih boleh lagi lah, masih boleh lagi. Tapi masih lemah lagi. Azan ini bukan untuk dapat pahala jawab azan. Baik awak azan sendiri, patut awak jawab sendiri. Maksud dia tak, maksud dia untuk dapat pahala jawab azan, itu ekstra, itu ekstra ataupun itu atas. Tapi kena betul lah maknanya. Asas dia lah untuk panggil orang. Azan maknanya iklam, panggil. Wah ni ustaz tak cakap apa ni. Okay dah cukup eh. Okay, pendapat saya kita tetap azan. Walaupun azan suara ni tak keluar. Dan azan kita bukan untuk orang dalam masjid. Dan paling satu perkara yang saya rasa amat salah, kita kena tegur pihak masjid. Tak dalam masjid tau. Dia punya azan, mikrofon dia punya kuat, dah lah kuat. Dia pekit lagi, berdepit cun. Jadi dia bercakap orang, saya tengok gini, ada budak sampai nangis. Mengganggu ke tak mengganggu orang dalam masjid? Orang yang pergi masjid tu, pasal dia dah tahu nak waktu solat, pasal dia pergi. Buat apa, dia tak payah dipanggil lagi, dia dah pergi. Lepas dia pergi sana, dia nak solat, nak tunggu, nak apa semua. Lepas tu awak pekik kuat-kuat, salah besar dia kata kan. Tak mungkin ada agama suruh buat macam ini. Saya tu tak nak gunakan perkataan-perkataan yang pedas yang apa semuanya. Tapi kalau orang ada akal, mesti tahu bahawa benda ni bukan macam itu. Tak ada, tak boleh tengok macam ini, dia kuat. Dan Bilal tu bukan main pandai, dia pergi pekik lagi. Dah tahu dah punya mikrofon tu. Dan tak ada orang pula nak tegur Bilal, seolah sikit. Sebenarnya pelan cukup, tak perlu nak kuat. Sebenarnya tak perlu mikrofon pun. Masa dah ada masjid, apa nak mic lagi? Azan aja. Lepas tu dapat sunnah. Kita dapat ke kanan ke kiri, nanti kita bahaskan ni. Lepas tu tak payah mikrofon, tak payah nak jaga apa ni. Nak jaga badan mengarah kepada mic. Dan tak payah buat dalam bilik. Itu semua salah buat dalam bilik. Kurang-kurang ni kalau tak dengar pun, nampak tau Bilal tu. Kiri, kanan, bawah, oh ni dia tengah azan ni. Nampak dia keluar ni, kita tengah azan. Walaupun tak ada, tak dengar sangat. Faham tak? Jadi sepatutnya mereka keluar. Kita nampak syiarnya. Tadi boleh juga dapat syiarnya. Walaupun suara dia tak keluar, masih boleh nampak syiar dia dengan orang tu keluar. Kalau awak pergi tengok kat video-video ke, China ni, China. Yang masjid tu macam temple. Kat China, China. Apa nama tempat dia? Banyaklah tempat dia kan? Awak tengok kat Adul Lama Azan kat mana? Kat luar kan? Ini masjid dah kat dalam. Dah dekat macam tempat yang luar dia tu. Bedanya yad dia. Kat situ kan macam. Sebelum nak masuk lagi, yang semua orang nampak dia ni tengah azan. Itu asal dia. Sebenarnya azan dia gitu. Kalau dekat Mekah, dorang azan atas Kaabah. Panjat atas lagi. Pakai tangga lah, panjat. Mana boleh pakai tali. Jadi nampak kalau kurang rapat itu masih dapat lagi syiar. Bukan macam sekarang yang mereka lakukan. Baik, tapi walau bagaimanapun kita azan, walaupun tak boleh keluar, kita ada kaedah. Kaedah dia, al maksur atau al-maisur la yasqutu bil maksur. Kaedah penting. Cerita panjang lah, tak terlalu tahu nak dia dapat azan keluar balik daripada apa ni, daripada masjid. pasal kita nak kena harmoni dan sebagainya, kita orang kena buat cerita-cerita panjang lah. Kita nak berbicara Islam kena bersatu. Itu pun kalau awak berani lah ya. Nak apa ni, sarankan kat parlimen. Baik? Nak jadi menteri lah. Baik? Itu yang susah. Tapi yang mudah macam ada dia azan tu, tapi dia tak keluar. Jadi tak boleh bunuh dengan yang susah. Bagaimana awak cuma boleh angkat wuduk bahagian anggota badan, tapi ada bahagian tu luka tak boleh pakai air? Adakah tak payah terus wuduk dengan tempat-tempat yang sihat? Jawabnya tetap juga kita kena pakai air tempat yang sihat. Tempat yang tak sihat dia tak buat. Bukan semua sekali tinggal. Kaedah penting. Al-Maisur Layasputuhin Maksur. Tak terjangan kasi alasan. Kita boleh buat sebahagian, kita buat sebahagian. Kalau kita buat sepenuhnya lagi bagus. Kita boleh buat usaha nak buat full. Kalau tak boleh, tak boleh. Macam kemarin, air tak cukup untuk apa? Wuduk satu, semualah anggota wuduk. Sebahagian dia. Kita boleh pakai banyak-banyak sampai apa? Sampai kepala dia, kaki tak cukup. Terus tak payah wuduk dengan air, terus sayang. Ataupun kita mana yang boleh dapat, dapat ambil kaki punya, kaki kita sayang. Betul. Muka dan tangan juga lah. Jadi kita kombinkan dulu. Lain-lain fattakullah mastata'. Jadi dia ada maksud-maksud tadi sebenarnya. Memang kita tak dapat capai semuanya. Tetap tak dapat capai semuanya. Tak apalah, dapat sebahagiannya pun jadi. Apa yang sebahagiannya? Jadi azan saja. Bukan untuk orang yang kat dalam. Boleh? Bagaimana saya katakan, kita mesti tak boleh selesa dengan keadaan yang tak sempurna. Kan si cakap juga, bukan kuat sangat azan tu. Okey lah azan subuh ganggu orang. Takkanlah azan lain tu ganggu orang. Subuh orang nak tidur, orang kerja pelat apa semuanya. Sebab orang nak beli kondominium apa semuanya. Orang bukan Islam. Jadi orang tak suka kita azan kuat-kuat dekat subuh. Okey lah, subuh kita tak payah buka kuat-kuat. Kita subuh kat dalam. Yang azan lain okey lah. Isyak masih boleh, baru pukul berapa isyak? 8 lebih. Diorang punya sampai pukul 10.30, pukul 11 masih dang. Ada yang walimah tu kuat-kuat lah bawah boleh. Lagi kat bawah blok, kita kat masjid. Kita masjid pun bukan kat tengah-tengah tu. Tengah-tengah apa? Orang, kita masjid sekarang tu kat ujung-ujung. Paling ujung dia boleh kasih dia tak? Takkan tak boleh azan juga kat luar. Diantik lah. Betul lah. Tapi ini bukan satu orang boleh cakap. Mesti-mesti orang tu lah. Mesti berani. Pandai cakap dan sebagainya. Dan tak boleh dibuat oleh orang kat sini je. Sebab ni tak ada authority. Mesti pergi pada kita punya authority. Cakap pada dia. Menteri yang tanggungjawab tentang hal ni, cakap dengan dia. Bawa cukup suara. Cubalah. Kenapa dulu boleh? Kenapa sampai sekarang ada masjid boleh, ada masjid sekarang tak boleh? Masjid yang lama punya boleh, betul tak? Ya Sultan, Jah Fatimah, apa lagi? Itu dua je. Ha? Angulia. Angulia boleh? Angulia kena masjid lama eh? Masya Allah. Kuat? Angkat kuat? Itu tak, itu kecik punya tu. Angkat yang kata bukit tu memang kuat? Itu legal ke? Itu rembat aja. Tak, itu dia, itu dorang mafia je saya rasa tak boleh. Tak boleh, saya yang saya tahu masjid sepatutnya dia lama boleh, yang baru tak boleh. Yang ada list ni semua tak boleh. Ada wakaf pun tak boleh. Kan? Tapi apa pasal polisi ni? Kalau polisi dia adalah mengganggu orang, jadi kita katakan sepatutnya boleh. Itu subuh problem, subuh tak dapat. Jangan kita subuh pun mestilah apa semuanya. Jumaat nak dua, subuh nak dua lagi, satu dah tak cukup, nak dua lagi. Ha, relax, kita sikit-sikit dulu. Tapi itu isu yang perlu dibincangkan dengan ketua-ketua masyarakat. Tapi nanti yang awak sampaikan benda ni, banyak benda lagi penting. Banyak lagi penting. Komplain pasal hukum azan ni, orang Islam sendiri, saya dengar sendiri. Jadi saya cuma boleh cetuskan aja, tapi yang gerakkan lah lain orang lah. Pasal hukum kita dah, kita memang sampai ke hukum. Ini memang education, kita boleh guna berikan kesedaran pada orang ramai. Tapi ini azan ni bukan lebih penting daripada solat jemaah tu sendiri. Isu kita sebenarnya kan azan. Kalau orang Islam 50%, saya tak kasih banyak, 50% orang lelaki Islam pergi solat jemaah di masjid-masjid, saya rasa ini sekejap lagi je kita dah jadi macam ni, macam hadis ni. Hadis ni tadi, mereka nak dekat solat, mereka kumpul-kumpul. Nanti mereka dah tak bincangkan macam mana. Pasal sekarang yang pergi sikit sangat. Bila dah ramai tu, maka baru mereka berbincangkan tentang hal-hal ni. Tapi macam mana pun, macam mana pun, ia adalah tanggungjawab orang-orang yang bertanggungjawab menyelenggarakan masjid. Ini antara perkara yang mereka harus usahakan. Kalau mereka berani buat macam yang kat sana, tapi tu tinggal dua orang komplain je. Tapi kalau nak jadikan tu sebagai contoh, baguslah. Kita kena berani buat macam tu. Saya tak faham. Tapi ada pun dah lah, ada punya mic, speaker semua ke dalam, ke dalam. Lepas tu pekik kuat-kuat ni, memang tak boleh. Tak boleh, logis tak ambil. Ini kita mengganggu sangat. Jadi kita kena kawal. Nak lebih pula. Jadi ni kaedah apakah orang seorang muslimah dengan seorang wanita yang bukan Islam? Soalan saya pernah tanya soalan ni, saya kena marah dengan saya pergi syif. Teruk saya kena marah dengan syif. Belum sampai bab dia lah dah tanya. Tapi saya tak cakap macam itulah. Ada khilaf di kalangan ulama, adakah sama aurat orang muslimah dengan apa ni non muslimah, bagaimana yang biasa ataupun tidak. Jadi ada dua pendapat, kata ada yang pertama kata sama, ada yang kata tidak sama. Pendapat yang lebih tepat sama, pendapat yang lebih tepat sama. Kalau yang afdalnya kita jaga orang kita pada orang bukan Islam. Tapi orang bukan Islam zaman kita sekarang ni dia tak ada banyak masalah, dia bukan musuh ataupun nak perang dengan kita ataupun nak keluarkan aib kita dan sebagainya, tak seperti zaman dulu. Jadi mazhab Syafi'i kalau tak silap saya, dia ambil daripada ayat tu awnisaikum, ataupun daripada wanita-wanita kamu. Yang ini bila tunjukkan aurat tu boleh kecuali pada wanita-wanita kamu, maknanya wanita-wanita Islam. Jadi mereka menggunakan mafhum mukhalafah. Kalau bukan wanita Islam pun tak boleh tunjukkan aurat ni. Tapi telah kita terangkan mafhum mukhalafah bukan satu dalil yang kuat. Asalnya sama saja, lelaki Islam dengan lelaki non-Islam sama kan aurat dia. Sepatutnya wanita Islam dengan wanita bukan Islam pun sama auratnya. Kita tak mau nak susahkan, kita tak mau nak syaratkan ataupun wajibkan sesuatu yang tidak wajib jadi macam susah. Satu nak tanggung benda ni. Untuk saya ambil pendapat ini sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.